Sekarang apa? Pemata. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala aslu wal afsah isti'malu hanin kagodin. Masya Allah. Yang paling fasihnya isti'malu hanin kagodin. Penggunaannya han itu sama dengan godin. Tahu godin kan? Godin, godan, godun. Berarti hanun, hanan, hanin. Itu yang paling fasihnya. Ada yang baca hanu, hanuka, hama, hanaka, han, hanika, itu tidak fasih. Yang paling fasihnya dipakai seperti god. Iya. Syarah. Ida stomil al-hanu. Goyromudokin. Karena bil ijma'i mangkuson. Masya Allah. Kalau digunakan al-han tanpa diidopakan, maka ijma' dia mangkus. Kalau tidak ada mudhaf nilainya, ijma' dia dipakai dalam keadaan mangkus. Mangkus di sini bukan artinya dalam keadaan isi mangkus. Bukan. Mangkus ini secara bahasa. Dikurangi. Dihilangkan. Makanya diterangkan, ay mahdhufal lam. Mangkus maksudnya dikurangi, yaitu dihilangkan lamnya. Mu'roban bil harokati. Dia di'irob dengan harokat. Kasairi akhwatihi. Seperti seluruh dari saudari-saudarinya. Nah, etakul antum katakan, hada hanun, ro'aitu hanan, marortu bihanin. Coba perhatikan itu. Iya. Ini ijma ini, kalau tidak didopakan, maka beginilah penggunaannya. Kalau tidak didopakan, sama dengan yang lain. Kama takul, yu'ujibuni godun. Wa asumu godan wa atakaftu fi godin. Paham kan? Sama. Ini disepakati. Sekarang bagaimana kalau dia mudhaf? Wa idastu mila mudhafan. Kalau dia digunakan dalam bentuk mudhaf, artinya ada mudhaf pun ilainya. Maka fajumhurul arabi, mayoritas orang Arab, tasta'amiluhu kadalik. Mereka juga menggunakan seperti itu. Seperti godin. Berarti itu yang kata penulis tadi itu. Kata Ibn Hisham. Wal afso isti'malu hanin ka godin. Kalau tanpa idopa sepakat Arab. Kalau diidopakan maka mayoritas Arab seperti godin. Iya. Mayoritasnya. Fatakun. Maka kamu katakan. Hada hanuka. Ro'aitu hanaka. Marortu bihanika. Lihat itu. Marotu bihanika. Kama yaf'aluna fi godika. Sebagaimana mereka lakukan pada kata godika. Ya kan? Sama. Waba'aduhum. Dan sebagian mereka, sebagian orang Arab. Yujrihi majro'ab wa'akh. Sebagian mereka memperlakukannya seperti diperlakukannya ab dan akh. Paham gak ini? Sebagiannya artinya di irob dengan irob ismul ladhi lansori. Di irob dengan isim apa? Asma'u sita. Iya. Fayuribuhu bil huruf talasati. Maka dia mengirobnya dengan irob dengan huruf yang tiga. Fayakul. Sehingga dia katakan. Hada hanuka. Ro'aitu hanaka. Marortu bihanika. Paham ini? Wahia lugatun qalilatun, tapi ini bahasa yang sedikit. Makanya tidak dihitung asma'u sittah, tapi asma'ul khumsah, karena itu hanya bahasa sebagian Arab. Sangat sedikit. Paham enggak ini? Yang dipakai mayoritas. Dzakaru hasibawai, ini disebutkan oleh Sibawai. Walam yattali 'alaiha al-Farra, bahkan al-Farra tidak mendapatkannya. Sibawai dapat, ada penggunaan orang Arab seperti itu tapi sedikit. Al-Farro memang menyatakan tidak dapat saya. Hanya lima berarti menurut Al-Farro. Walaz zujaji. Tidak pula didapat oleh Al-Az-Zujaji. Tidak ada. Fa'asqotohu. Maka keduanya menghilangkan. Siapa keduanya sini? Al-Farodan Sibawai. Min iddati dari jumlah hadil asma'i. Dari jumlah isim ini. Wa'addaha khomsah. Maka keduanya mengatakan menghitungnya cuma berapa? 5. Paham gak ini? Cuman 5. Dan ini mayoritas Arab. Ya, mayoritas Arab. Ini kata beliau. Selesai. Selesai asma'us sittah. I'rabnya dan sebagian pembahasan yang terkait dengannya. Iya. Intinya dia diropak dengan intinya asma'us sittah diropak dengan wow. Dijar dengan dijar dengan ya. Dinasab dengan ya. Itu dia. Selesai dia. Selesai. Aslun wal mutannah. Kazaidani dan isim mutanna. Maksudnya diantara yang keluar dari asal adalah isim mutanna. Kazaidani seperti kata Az-Zaidani. Fayurfa'u bil alif. Maka dia diropa dengan alif. Wajam al mudzakkar salim. Belum tak katakan dinasab. Belum gabungkan antara isim mutanna dengan jamak mudzakkar salim sebentar dinasab. Iya. Yeah. Supaya lebih ringkas. Wajam al mudzakkar salim. Demikian pula jamak mudzakkar salim. Kazaiduna seperti kata Az-Zaiduna. Fayurfa'u bil wawi. Maka dia diropa dengan waw. Wayujarrani wayunsobani. Keduanya dijer dan keduanya dinasob. Siapa itu? Siapa keduanya? Mutana dengan jamak mudzakkar salim. Bilya. Sekaligus. Ringkas sekali masya Allah. Enak kan? Begitu. Lebih pendek. Iya. Karena yang beda rofanya. Nasab sama jernya sama-sama pakai apa? Iya. Paham? Masya Allah. Iya. Selesai. Itu yang disepakati. Wakila wakilta. Kembali kepada isim mutanna. Wakila wakilta ma'ad domiri kal mutanna. Masya Allah. Ini matan harus dipahami. Dan kila wakilta ma'ad domir. Maksudnya ketika dia bersambung dengan domir. Kal mutanna. Maka irobnya seperti isi mutanna. Bukan isi mutanna. Tapi seperti. Apa maksudnya seperti? Mulhaq. Diikutkan. Tapi perhatikan syaratnya. Perhatikan syaratnya. Ya. Dari mana sebenarnya? Imron. Mana kepala security? Hah? Antum kira meroja? Pokoknya kalau ada yang tidak hadir kita belajar supaya dia rugi. Ya, alhamdulillah. Jadi dia seperti semua tanah, tapi perhatikan syaratnya. Syarat itu yang penting supaya tidak salah. Kata beliau ma'ad domir itu sudah menjadi syaratnya. Kalau dia bersambung dengan domir. Artinya ini kila dan kilta. Kalau dia tidak bersama domir, tidak seperti isim mutanna. Paham ini? Misalnya anggaplah kata kila rojula ini, kila mro'ata ini, itu bukan isim mutanna. Dia diirob dengan kilta mro'ata ini. Dia diirob dengan irob isim maksur pakai alif. Ja'a kila rojula ini. Ra'aitu kila rajulaini. Marartu bikila rajulaini. Ja'at kilta mra'ataini. Ra'aitu kilta mra'ataini. Marartu bikilta mra'ataini. Paham gak ini? Jelas ini? Ini kalau dia tidak bersama domir. I'rabnya i'rab isim maksur. Pakai alif di seluruh keadaannya. Hati-hati itu. Tapi kalau dia bersama domir, kal mutanna. Nah, ja'a kilahuma. Ra'aitu kilaihima. Marartu bikilaihima. Paham gak ini? Ja'at kiltahuma. Ra'aitu kiltaihima. Marartu bikiltaihima. Paham gak ini? Ini kalau pakai dhamir. Hati-hati. Banyak orang salah terkait dengan contoh kila dan kilta. Paham kan? Ya. Siapa pernah baca kitab Mukhtarot misalnya? Di situ dia bawakan kila dan kilta. Katanya mulhak terhadap isi mutana, tapi contohnya kila rojulaini. Nah, itu kesalahan. Paham kan? Sebagaimana juga ada dalam kitab Muyasar misalnya, itu dia ada di beberapa tempat dia salah. Paham kan? Menyelisihi apa yang dijelaskan di buku bahasa. Wakana itnan, watnatani mutlako. Demikian pula itnan dan itnatani mutlako, maksudnya tanpa syarat. Beda kilta dan kilta harus bersama domir. Kalau itnan dan itnatani mutlak, tanpa syarat, dia selalu mulhak terhadap isim mutanna. Wa in rukiba, bahkan walaupun dia tidak lagi berdiri sendiri, dia disusun bersama 10, 20, sampai 90. Tahu disusun? Artinya kalau disusun sama 10 berarti 12. Itna asyara, itnai asyara. Paham kan? Sama 20, itnan wa isrun. 30, itnan wa salatun. 40, itnan wa arbaun. Kalau mansub, itnain wa arbain. Kalau majrur, itnain wa arbain. Anda paham kan? Walaupun dia berdiri jadi ketiga, dia berdiri sendiri, ataupun dia bersama kalimat puluhan. Bersama kalimat apa? Puluhan. Selesai. Ini untuk isim mutanna. Titik. Wa ulu wa isrun wa akhwatuhu. Wa alimun wa ahlun wa babilun wa arudun wa sinun wa babuhu. Wa banun wa illiyun wa shibuhuhu. Kaljam'i. Selesai beliau dari mutanna, maka kembali ke jama' mudzakkar salim. Maka kata beliau, ulu, isrun, dan saudari-saudarinya isrun. Apa saudarinya isrun? Hah? Sampai 90. Mulai dari 20 sampai 90. Tahu kan? 20, isrun, salatun, arbaun, khomsun, situn, sabarun, samanun, tisun. Itu saudara-saudaranya itu. Itu semua. Wa alamun, wa ahlun, wa wabilun, wa arudun, wa sinun, wa babu. Sinun dan semisal dengan sinun. Seperti idun. Yang mirip semua dengannya. Sebab dengannya, sewazan dengannya. Wa banun, demikian pula banun. Wa illiyun, wa shibuhuhu. Dan yang semisal dengannya, kaljam'i. Ini bukan jama, tapi di Irob seperti apa? Jama. Jama apa di sini? Jama mudzakkar salim. Ada alnya. Dari mana kita tahu jama yang mudzakkar salim? Karena al. Al itu al adzikri. Al ahadi adzikri. Sudah disebutkan di mutamimah. Al itu ada al istigrokiyah. Ada al ahadiyah. Ahadiyahnya ada jinsiyah, ada dzikriyah, ada dihiniyah. Ini al menunjukkan yang disebutkan sebelumnya tadi. Seperti jama', ya jama' disebutkan tadi, jama' apa? Mudzakkar salim. Ya, karena al itu menunjukkan bahwa dia telah disebut sebelumnya. Telah disebut sebelumnya. Jelas ya? Jelas ini ya? Selesai, syarah. Al-babu tsani wal-babu tsalits. Bab kedua dan ketiga, langsung. Mimma kharaja 'anil asli, dari yang keluar dari asal, al-mutanna. Kazaidani wal umarani wa jam'ul mudzakkar salim kazaiduna wal umaruna. Ini yang keluar dari asal. Wa ammal mutanna, adapun isim mutanna, fa innahu yurfa'u bil alif. Sungguhnya dia dirofa dengan alif niabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Wa yujar wa yunsab bil ya, dijar dan dinasab dengan ya, niabatan anil kasroh wal fathah, sebagai pengganti dari kasroh dan fathah. Maksudnya ketika dia dijar ganti kasroh, ketika dia dinasab dia gantikan, ketika dia dinasab dia gantikan fathah. Paham ini? Ini namanya itbaq dalam ilmu bahasa. Dia sebutkan dulu dua pertama, setelah itu dua yang terakhir. Artinya contoh itu lipat saja, pasangannya itu, lipatannya itu, itulah dia maksudnya. Kan dia bilang Dijar duluan. Berarti kasro. Kan begitu? Dijar dan dinasab dengan ya. Berarti kasro menggantikan ketika dijar. Paham? Fathah menggantikan ketika dibna dinasab. Paham kan? Takulah untuk katakan. Ja'ani zaidani. Ro'aitu zaidaini. Marartu bi zaidaini. So, perhatian. Mudah sekali kan ini kalimat. Ya, sudah kita berulang berkali-kali sama kita. Ya enggak, Ahmad? Wahamalu alai. Mereka bawa ke atasnya. Maksudnya mereka ikutkan. Kan kalau dia bawa berarti dia apa? Ya, dia ikutkan. Paham kan ini? Mereka bawa atasnya. Maksudnya dia ikutkan. Mulhaq ceritanya. Hidalika dalam hal itu arba'at alfa'at. Empat lafad. Mereka ikutkan kepada mutsanna empat lafad. Lafdoin bisyartin walafdoin bigoiri syartin. Dua lafad dengan syarat dan dua lafad tanpa syarat. Ini lebih mutlak. Dan bersama domir tadi. Falafdoni ladani bisyart. Maka dua lafad yang dengan syarat. Kila wa kilta. Kila dan kilta. Wasyartuhuma dan syarat keduanya. Ayyakuna mudofain ila domir. Harus keduanya disandarkan kepada domir. Takulan tukadakan ja'ani kilahuma. Ra'aitu kilahima. Marartu bi kilahima. Fa'inkana mudofaini ila dohir. Kalau keduanya disandarkan kepada dohir. Kana bil alifi ala kulihal. Maka dengan alif di atas setiap keadaannya. Karena alif terus isi maksud. Takul antum mengatakan ja'ani kilahu kila akhwai akhwai wa ra'aitu kila akhwai wa marartu bi kila akhwai fa yakunu irabuhuma hina idin bi harakatin muqaddaratin fil alif, maka adalah irab keduanya ketika itu dengan harokat yang disembunyikan di alif, li annahuma maksuran, karena keduanya sebagai isim maksur, kal fata wal aso, seperti al fata dan al-aso. Paham ya? Wa kadal qawlu fi kilta. Demikianlah pula ucapan kita dalam kilta. Perkataan kita sama. Takul antum kadangkan kilta huma rof'an. Wa kiltaihima jarron wa nasba. Kilta huma rof'anya. Kiltaihima jar dan nasabnya. Wa kilta akhwat ukhtaik. Bil alifi fil ahwali kulliha. Dengan alif pada seluruh keadaannya. Karena dia disandarkan kepada apa? Kepada siapa? Zohir. Ya? Jelas ini mubar? Hah? Jelas? Wallabdon illadhani bigoiri syarat. Dan dua lafad tanpa syarat. Itnan watnatan. Itnan dan itnatan. Takul. Antum katakan. Ja'ani itnan watnatan. Ru'aitu itnain watnatain. Wa marartu bitnain watnatain. Fatu'ribuhuma i'rab al-mutanna. Maka antum i'rab keduanya dengan i'rab isim mutanna. Wa inkana ghairu mudhafain. Walaupun keduanya tidak disandarkan. Paham gak ini? Tidak ada mudhaf-mudhaf nilainya. Wa kada tu'ribuhuma iraba irabahu, demikian pula antum irab keduanya irabnya idza kana mudhafain lidhamir, kalau walaupun jika keduanya diidhafakan pada apa? Dhamir umum mutlak. Nah itnahum aw lidhahir, atau disandarkan kepada dhahir, itna akhwai, bang, dua saudaramu. Iya, au kana murakkabaini ma'al asyara, atau dia digabungkan bersama asyara 10. Itu 12 jadi. Ja'ani itna asyara, ra'aitu itnai asyara, marartu bi itnai asyara. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa amma jam selesai. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jama' mudzakkar salim, fa innahu yurfa'u bil wawi. Sungguhnya dia dirofa dengan waw. Wayu jar wayu sobilia. Dijar dan dinasab dengan ya. Takulah untuk mengatakan. Ja'ani zaidun. Ro'aitu zaidin. Marortu bis zaidin. Jelas ya? Wahamalu alaihi. Mereka bawa kepadanya. Ikutkan atasnya. fi dzalika alfadhon, dalam masalah itu, yaitu dalam ijma mudzakkar salim, alfadhon, beberapa lafaz. Minha di antaranya ulu. Qala Allah taala wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Mana dia? Ulu sama uli sama. Fa ulu pai. Maka ulu pai. Wa alamat rafi al wawu. Tanda rupanya wawu. Wa uli maf'ul. Wa alamat nasbihi al ya. Tanda nasabnya adalah siapa? Ya. Ya. Wa qala ta'ala, ya tinggal dia yang dijer. Maka perlu cari yang dijer. Qala ta'ala, ini dia yang dijer. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Dijer. Ya. Fa hadza majrur wa alamat jarrihi al ya. Maka ini dijer. Tanda jernya adalah siapa? Ya. Mudah sekali ini masya Allah. Mabina. Di antaranya juga yang diikutkan kepada isim mutanna, isrun wa akhwatuhu, isrun dan saudari-saudarinya, ila tis'in, maksudnya sampai 90. Takul, antum katakan, ja'ani isrun, ra'aitu isrin, marartu bi isrin, kadalika takulu fil baqi. Demikian pula antum katakan pada sisanya, yaitu ya sampai 90 sama. Wa minha, di antara yang diikutkan, ahlun. Qala Allah taala shaghalatna amwaluna wa ahluna, ya marfu, min awsati ma tut'imuna ahlikum, mansukh, ila ahlihim abada, majrur, al awwal fa'il wa thani maf'ul wa thalith majrur. Jelas itu? Jelas ya? Jelas Imran? Alhamdulillah. Kemudian kata wabilun rahimahullah ta'ala wa minha. Wabilun. Di antaranya kata wabilun. Wahu jam'un li wabil. Wabilun jamaknya wabil. Wahu matarul gozir. Yaitu air hujan yang banyak. Gimana ini? Dia kan jamak. Ada mufradnya. Kenapa tidak bukan jam mudzakkar salim? Tapi apa? Dikatakan apa? Mulhaq. Karena dia tidak terpenuhi syarat jam mudzakkar salim. Syarat jam mudzakkar salim itu harus berakal. Hujan berakal enggak? Hah? Enggak berakal. Paham enggak ini? Makanya walaupun dia jamak ada mufradnya, enggak dianggap jam mudzakkar salim. Jamak taksir dia. Tapi karena sama bentuknya dengan jam mudzakkar salim, akhirnya diikutkan. Paham palu? Hah? Jadi jangan sampai nanti, kan ini jamak. Paham ini? Walaupun dia jamak, tidak terpenuhi. InsyaAllah akan datang bersama kita nanti. Karena sebenarnya syarat jamak, pembahasan lebih luas bukan urusannya sorok. Nah, itu urusannya sorok. Nanti kita akan lewati di pembahasan kitab Syadul Arab. Apa saja syarat kata yang boleh dijamak mudzakkar salim. Dipahami ini? Tidak sembarang dia. Ada syarat-syaratnya. Nah, ini tidak terpenuhi itu syarat. Karena syarat mereka yang dijamak mudzakkar salim diantara bentuknya harus al-akil, yang berakal. Makanya rata-rata itu yang dijamak ke sini adalah kalau orang ya orang, laki-laki. Kalau sifat berarti sifatnya yang berakal. Paham kan? Makanya tidak terpenuhi dia. Karena dia hujan, tidak berakal. Wa minha diantaranya sinun. Wa babuhu diantaranya sinun dan yang sebab dengannya. Apa maksudnya sebab? Wahwa kullu ismin tsulatsi hudifat lamuhu wa uwidu anha ha at-ta'nits. Wa minha di antaranya ardun bi tahriki ra, diharakati ra-nya, ardun diharakati ra-nya. Wa yajuz iskanuha, boleh juga disukun fi darurat syair, dalam darurat syair, yaitu kita baca apa? Ardun, ya berarti asalnya diharokati dengan fathah, kalau disukun itu darurat saja. Wa minha di antaranya sinun wa babu, di antaranya sinun dan babnya semisal dengannya. Apa itu yang bagaimana? Kullu ismin tsulatsi, dia adalah seluruh setiap isim tsulatsi yang tiga huruf. hudifat lamuhu, yang dihilangkan lamnya, wa uwidu anha ha'u ta'nith, dan digantikan dengan ha'u ta'nith. Ha'u ta'nith maksudnya tak marbutoh. Kenapa dinamakan ha'u ta'nith? Karena kalau kita berhenti dengannya pakai ha'. Paham ini? Ha'u ta'nith maksudnya siapa? Tak marbutoh. Setiap yang seperti itu, lihat keterangan beliau. Ala taro, tidakkah engkau lihat? Anna sanatan asluha, bahwasanya sanatan asalnya adalah sanabun. Makanya ketika kita jamak sanawat, paham gak ini? Ketika kita jamak muannats salim, sanatun menjadi sanawat. Dari mana ta? Asli. Dipahami ini? Iya. Jadi sanabun au sanahun. Aslinya sanatun adalah sanahun atau apa? Sanahun. Berarti kalau sanahun berarti jamaknya nanti sanahat. Paham gak ini? Bidalili qawlihim fil jam'i bil alif wa ta'i, dengan dalil ucapan orang Arab ketika mereka jamak dengan alif dan ta'a, dengan ketika mereka jamak dengan alif bil alifi wa ta'. Ketika dia jama dengan alif dan ta, maksudnya jama muannas salim. Sanawat au atau sanahat, itu menunjukkan aslinya ta itu bukan ta, tapi apa? Aslinya wa atau aslinya ba? Ha. Jelas kan? Falamma hadafu minal mufradi allama, tatkala mereka menghilangkan lam dari mufrad, wahyal waw awil ha, yaitu waw atau ha, awaduha, awadu anha hak tanis, maka mereka gantikan darinya hak tanis. Hak tanis maksudnya tak marbuto. Paham gak ini? Jadinya sanatun. Jadi asalnya sanawun atau sanahun menjadi sanatun. Iya. Aradu fi jam'i taksir ayyaj'aluhu ala surati jam'i mudzakkar salim. Mereka inginkan dalam jamak taksirnya, dan dia mereka inginkan dalam jamak taksirnya untuk mereka menjadikan di atas bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi sebenarnya itu jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim, tapi mereka bentuk seperti jamak mudzakkar salim, maka diikutkanlah. Iya. A'ni maktuman bil wawi wan nun rof'an, maksudnya yaitu saya maksudkan ditutup dengan waw dan nun ketika rofa, wabil ya'i wan nun jar wa nasba, dan dengan ya dan nun ketika jar dan nasabnya. Liyakuna dhalika jabron, agar supaya hal itu menjadi pengganti lima fatahu min hakilam, terhadap apa yang luput hilang darinya berupa penghilangan lamnya. Kan sudah hilang lamnya tuh. Iya enggak? Hilang lamnya kan ketika dia jamak. Paham enggak ini? Dia kan ketika dia bilang sinun, kan aslinya apa? Hah? Sanatun. Iya. Yang mana sanatun ini aslinya sanawun, karena ta itu adalah pengganti dari waw atau apa? Ha. Ketika di jamak hilang lamnya, taknya maksudnya. Maka sudah mereka buatlah seperti jamak mudzakkar salim untuk menggantikannya. Jelas ini? Wa kadzalikal qawlu fi nadairihi. Demikianlah ucapan, perkataan, pembicaraan pada yang semisal dengannya. Wahia, dan dia kata idhatun idun, izzatun izun, tubatun tubun, kulatun kulun. Wanahu dzalik, dan semisalnya. Dari kata yang dihilangkan lamnya. Paham ya? Dari kata yang dihilangkan apa? Lamnya. Qala Allah Ta'ala, alladzina ja'alul Qur'ana 'idzin 'anil yamini wa 'anil shimali 'idzin. Paham gini? Mereka ikutkan. Iya. Wa mimma humila 'ala jam'il mudzakkar salim fil i'rab, dan di antara yang dibawa ke jamak mudzakkar salim dalam i'rab adalah banun. Wa kadzalika 'illiyun, demikian pula 'illiyun wa ma asbahah, dan apa yang serupa dengannya, mimma summiya bihi minal jumu', Ha, masya Allah. Dari apa yang diberi nama dengannya dari jamak. Artinya begini. Ini illiyun. Illiyun itu ada mufradnya. Paham gak ini? Kemudian di jamak menjadi jamak mudzakkar salim. Pas illiyun. Paham gak ini? Tapi kenapa di sini tidak dibilang jamak mudzakkar salim tapi mulhaq? Itu pertanyaannya. Nah, dilihat dari ucapan penulis itu. Mimma sumia bi minal jumu. Dari apa yang sudah dijadikan nama dari jamak. Bang, ada orang namanya Zaidun. Apa di Irop ini? Ada orang diberi nama Zaidun. Hah? Apa di Irop? Jamak mudzakkar salim atau mulha? Mulha. Walaupun ada mufradnya Zaidun. Bang Ahmad. Hah? Bang Ahmad. Betul Ahmad. Hah? Misalnya ada orang namanya Muslimin. Anda begitu. Namanya apa? Muslimin. Iya. Antum irob apa ini? Ini kan jamak dari Muslim. Antum irob apa? Mulha. Terhadap jamak? Mudzakkar salim. Paham Ahmad? Jelas ini. Ala taro. Tidakkah kamu lihat? Anna illiyin fil asli. Bahasanya illiyin pada asalnya adalah jam'un li'ili, jamanya ili. Fanukila andalikal makna wasumya bihi a'lal jannah. Kemudian dia dipindahkan dari makna itu dan dinamakanlah dengan a'lal jannah, tempat yang paling tinggi dalam surga namanya illiyun. Assalamualaikum. Dari mana? Apa dia bilang? Saya tidak dengar. Meses hampir sejam. Hah? Sakit perut. Antum masuk dari jam berapa? Di WC. Tidak lihat. Siapa? Jadi asalnya ada jamaknya. Illiyun kan yang tinggi. Paham gak ini? Yang tinggi. Artinya kalau di jamak terpenuhi syaratnya. Terpenuhi apa? Syaratnya. Tapi dia kan sudah dijadikan nama untuk surga yang tinggi namanya Illiyun. Paham gak ini? Sudah jadi namanya. Ya, wa uriba hadzal irab nadran ila aslihi. Diirob kepada irob ini karena melihat asalnya. Nah, lihat asalnya, dia jamak. Iya, asalnya. Qala Allah Ta'ala, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Wa ma adraka ma 'illiyyun. Ah, jar dan rafa. Fa'ala dhalika idza summiya idza sammaita rajulan. Ah, kita praktek. Di atas hal inilah, di atas dasar inilah, idza sammaita rajulan, kalau antum kasih nama seorang lelaki, bi Zaidun, dengan Zaidun ada orang, satu orang laki, tapi antum kasih nama dengan apa? Zaidun. Paham Ahmad? Misalnya Ahmad namanya Ahmadun. Paham gak ini? Iya. Apa yang terjadi? Kulta, maka antum kena hadza Zaidun. Ra'aitu Zaidin marartu bi Zaidin, pada satu orang ini. Paham kan? Iya, irobnya fatu uribuhu kama tu uribuhu hina kana jama. Maka antum irob dia ketika antum irob dia saat jama. Alhamdulillah selesai. Selamat. Besok libur?